Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشار الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Beberapa hari ke depan kita akan menghadapi momentum Hari Raya Kurban, Idul Adha. Salah satu dari hari raya yang telah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, di mana segenap kaum muslimin merayakan hari raya tersebut dengan penuh sukacita. Bahkan disebutkan dalam hadis yang sahih, merupakan hari-hari makan, hari-hari minum, dan hari-hari berzikir. Itulah Idul Adha beserta hari-hari tasyrik yang menyertainya. Dan tentu saja di dalam momentum tersebut ada satu nilai peribadahan yang perlu kita perhatikan agar ibadah yang kita tunaikan pada hari tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama membahas dalam kitab-kitab fikih bahwasannya ketentuan tentang penyembelihan tersebut telah diatur di dalam Babul Adhahi, bab yang membahas tentang penyembelihan hewan kurban. Karena sesungguhnya terkait dengan masalah penyembelihan, Dijelaskan oleh Syekh Shalih Al Fauzan hafizahullah taala, terkait dengan masalah adz-dzabaih terbagi kepada dua. Al-qismul awal, bagian yang pertama, yaitu ma dzubiha li ajlil lahm, sembelihan yang memang dengan sengaja untuk diambil dagingnya. Penyembelihan yang demikian dijelaskan oleh para ulama terkait dengan dua keadaan. Penyembelihan dilakukan kepada binatang ahliyah, yaitu binatang jinak. Adapun yang sifatnya liar, wahsyiah, maka para ulama membahasnya di dalam kitab Ushaid, yaitu berburu. Nah, dalam kaitannya dengan masalah penyembelihan ini, macam yang pertama tadi, binatang jinak itu disembelih, binatang jinak dalam hal ini seperti kambing, unta, sapi, ya, disembelih dengan alasan untuk diambil dagingnya. Tetapi yang terkait dengan udhiyah ataupun kurban masuk dalam kategori macam yang kedua, al-qismu tsani, yaitu ma yudbahu taqarruban ila Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwasanya binatang yang kita sembelih tersebut dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah hakikat daripada kurban. Binatang ternak yang kita sembelih, baik itu unta ataupun sapi ataupun kambing, maka hakikatnya adalah sebagai wujud amalan kita untuk taqarruban ilallahi subhanahu wa ta'ala, dalam rangka untuk mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Selain ibadah kurban, udhiyah, penyembelihan binatang ini pun bisa dalam bentuk yang lain, yaitu binatang tersebut disembelih dalam kerangka untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Selain udhiyah, kurban, juga ada bentuk penyembelihan lainnya, seperti penyembelihan dalam hal terkait dengan al-hadyu, binatang ternak, binatang yang disembelih, yang dilakukan oleh orang-orang yang tengah berhaji. Orang-orang yang berhaji, ia dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa binatang hadyu, yang nanti pada yaumun nahar binatang yang dibawa tersebut untuk kemudian disembelih. Penyembelihan ini pun dalam rangka taqarruban ilallahi azza wa jal, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti lagi al-aqiqah. Aqiqah ini pun adalah bentuk penyembelihan masuk dalam kerangka taqarruban ilallahi azza wa jal, yaitu dalam upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan menyembelih satu ekor kambing atau dua ekor kambing sesuai dengan bayi, jenis kelamin bayi yang dilahirkan. Bila bayi yang dilahirkan berjenis kelamin perempuan, disunnahkan untuk menyembelih seekor kambing. Bila bayi yang dilahirkan berjenis kelamin laki-laki, disunnahkan untuk menyembelih dua ekor kambing. Penyembelihan ini pun adalah dalam kerangka taqarruban ilallah. Maka adzabhu ala wajhi taqarrub ibadatun. Penyembelihan dalam kerangka mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini merupakan satu bentuk ibadah. Satu bentuk ibadah. Dan seseorang tidak boleh dia menyembelih li ghairillah, melakukan bentuk penyembelihan kepada atau ditujukan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Apa itu bentuknya? Seperti sebagian masyarakat yang berada di lereng Gunung Merapi yang menyembelih seekor binatang ternak, kemudian sebagian dari penyembelihan binatang ternak itu ia letakkan di sebuah tampan. Nampan. Ya. Untuk kemudian disertai dengan jenis-jenis makanan lain, dibuatlah sesaji. Ya. Entah itu potongan dari tubuh hewan seperti kepalanya ditaruh di atas tampan tersebut. Ya, di atas nampan tersebut kemudian dijadikan sebagai sesaji, dan sesaji itu ditaruh, diletakkan di tempat tertentu. Tujuannya apa? Tujuannya dalam rangka untuk yang bau reksa, ya, itu tidak menimbulkan bala, tidak menimbulkan malapetaka kepada masyarakat yang ada di sekitarnya. Ini adalah bentuk-bentuk penyembelihan. Salah satu contoh bentuk penyembelihan yang ditujukan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Yang demikian ini merupakan salah satu daripada bentuk syirkiyat. Karena penyembelihan itu ditujukan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-An'am. Di dalam ayat ini Allah secara tegas menyebutkan tentang masalah penyembelihan. Dalam surat Al-An'am ayat 162. 163 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Perhatikanlah firman Allah subhanahu wa ta'ala ini. Qul inna salati, katakanlah sesungguhnya salatku. Wa nusuki, kata an-nusuk di dalam ayat ini, di dalam Al-Quran terjemahan Kementerian Agama, an-nusuk diartikan sebagai ibadah. Menurut Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, dan para ulama mufassirin lainnya, kata wan nusuki, ibadahku, yang dimaksud ibadah di sini an-nusuk huwa az-zabihah. An-nusuk huwa az-zabihatu. Yang dimaksud dengan an-nusuk di sini adalah penyembelihan. Penyembelihan hewan. Wa mahyaya wa mamati, dan hidupku serta matiku, lillahi rabbil alamin, hanya bagi Allah Rabb semesta alam. La syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa bidzalika umirtu, yang demikian ini telah aku perintahkan, wa ana awwalul muslimin, dan aku adalah orang yang pertama berserah diri. Dari firman Allah subhanahu wa ta'ala ini menunjukkan tentang perintah melakukan penyembelihan itu semata-mata ditujukan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah, sebagaimana seseorang menunaikan sholat, yang sholat tersebut tidak boleh ditujukan kepada selain Allah, maka di dalam ayat ini pun disandingkan kata an-nusuk sebagai bentuk bahwasannya ibadah dalam bentuk an-nusuk, yaitu az-zabihah, penyembelihan ini, tidak boleh pula ditujukan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau pada awal ayat ini disebutkan, qul inna salati, katakanlah sesungguhnya salatku. Salatku di sini apa? Untuk lillahi rabbil alamin. Dalam rangka untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian disambungkan dengan kalimat berikutnya, wa nusuki, ibadahku, yang dimaksud ibadah di sini adalah penyembelihanku. Maka penyembelihan di sini pun adalah lillahi rabbil alamin. Penyembelihan ini pun ditujukan hanya untuk Allah Rabb semesta alam. Ini menunjukkan bahwasannya az-zabihah ala wajhi taqarrub wal ibadah, bahwasannya penyembelihan ini kerangkanya adalah dalam upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan dalam rangka ibadah karena prosesnya merupakan satu bentuk ibadah, la yakuna illa lillahi subhanahu wa ta'ala. Maka tidak boleh kemudian ibadah ini ditujukan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian di dalam surat Al-Kautsar, dalam surat Al-Kautsar ayat kedua, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fasalli li rabbika wanhar. Fasalli, maka salatlah engkau, li rabbik, karena Rabbmu. Karena Rabbmu, yaitu karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian disandingkan kata wanhar. Kata an-nahr di sini yaitu merupakan satu bentuk penyembelihan, satu bentuk ibadah penyembelihan, menunjukkan bahwasannya baik ibadah an-nahr, ibadah yang dilakukan pada yaumun nahr, pada hari Idul Adha, ataupun pada hari-hari tasyrik berikutnya, Begitu juga sholat menunjukkan bahwasanya ibadah-ibadah tersebut harus ditujukan hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaitu hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sesungguhnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menghafalkan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam 4 kalimat, yaitu 4 kalimat. Satu di antara keempat yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yaitu la'anallahu man dhabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Allah melaknat orang yang menyembelih bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Terdapat di dalam kitab Sahih Muslim hadis ke-1978. Kata-kata la'an, melaknat, maksudnya adalah al-ib'ad min rahmatillah. La'anat maknanya adalah al-ib'ad min rahmatillah. Yaitu ketika seseorang dijauhkan dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang menyembelih bukan ditujukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka ia melakukan satu perbuatan terlaknat, satu perbuatan terkutuk, satu perbuatan yang menjauhkan dirinya dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah makna daripada la'an, yaitu laknat. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini menunjukkan sikap yang tegas bahwasannya penyembelihan itu, seseorang menyembelih hewan kurban ataupun menyembelih yang lainnya adalah dalam upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti al-hajju, aqiqah, dan yang lain. Ini bentuk penyembelihan yang terkait dengan masalah hewan kurban. Kemudian dikatakan al-adhahi jam'un udhiyah. Jamak daripada udhiyah. Bidhammil hamzah. Dengan mendhamah huruf hamzah. Udhiyah. Wayajuz kasriha. Boleh juga dengan mengkasrah huruf hamzahnya. Yaitu dengan menyebutkan idhiyah. Atau boleh juga menyebutkan dhahiyah. Jadi udhiyah, idhiyah, dhahiyah sama. Yaitu satu bentuk penyembelihan fi yaumin nahri, pada hari nahar, wa ayyamit tasyriq, pada hari-hari tasyrik. Yaumin nahar adalah pada tanggal 10 Dzulhijjah. pada saat Idul Adha atau pada ayyamut tasyrik, hari-hari tasyrik tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Maka seseorang yang melakukan penyembelihan pada waktu-waktu tersebut, kemudian ia niatkan dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala, dengan disertai ittiba', mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka apa yang ia perbuat pada saat itu merupakan satu bentuk taqarruban ilallah, upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran lain yang bisa kita petik dari prosesi penyembelihan ini, bahwasannya penyembelihan ini merupakan bentuk meneladani apa yang telah dilakukan oleh Khalilullah Ibrahim alaihissalatu wassalam, dan meneladani apa yang sudah dilakukan pula oleh Khalilullah kekasih Allah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dalam rangka untuk ittiba' kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Meskipun jumhur ulama menyebutkan hukum daripada berkurban hanya sunnah muakkadah, namun tidak lantas kemudian seorang muslim menyepelekan hal yang demikian. Seorang muslim hendaknya menyambut dengan penuh sukacita, menyambut dengan senang untuk bisa menunaikan amalan yang mulia ini, amalan berkurban. Sehingga ia berupaya agar bisa berkurban walau dengan seekor kambing, atau ia bisa berkurban seekor sapi beserta rekan-rekan yang lain berjumlah 7 orang, dalam upaya untuk meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan sebagaimana kita ketahui, banyak sekali keutamaan orang-orang yang ittiba', mengikuti apa yang telah dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di antara keutamaan seseorang berittiba', mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana disebutkan di dalam ayat, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah, jika engkau mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Yang dimaksud mengikuti di sini adalah ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita diperintah untuk berittiba', untuk mengikuti tuntunan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bagi orang yang mengikuti bimbingan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ia akan mendapatkan keutamaan. Apa keutamaannya? Disebutkan di dalam ayat ini, yuhibbukumullah. Allah akan mencintai kalian. Allah akan mencintai orang yang mengikuti bimbingan, tuntunan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, keutamaan yang akan ia raih, yaitu sebagaimana disebutkan di dalam ayat ini, وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ, ia akan mendapatkan ampunan. Allah akan memberikan ampunan kepada kalian. Para ulama menyebutkan, yaitu dalam bentuk terampuninya dosa-dosa kecil. Karena dosa-dosa yang paling besar, al-kabair, harus melalui prosesi pertaubatan. Maka seseorang yang menunaikan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, meniatkan dalam hatinya untuk ittiba', mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meneladani beliau sallallahu alaihi wasallam, maka ia akan mendapatkan keutamaan dalam bentuk diampuninya dosa-dosa yang ada pada dirinya. Dan termasuk dari meneladani, mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah ketika ia mewujudkan ibadah berkurban. Mewujudkan amalan ibadah berkurban. Dan karena bentuknya adalah meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita melihat meneladani dalam hal apa saja, tidak semata-mata sekadar kemudian mengambil hewan kurban asal saja, tetapi ia berupaya untuk memilih hewan kurban itu yang terbaik. Memilih hewan kurban yang terbaik. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, hewan kurbannya yang terbaik, gemuk, warnanya bagus, kemudian bersumsum. Ini menunjukkan bahwasannya seseorang yang ketika ia berupaya untuk mewujudkan apa yang telah diperbuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ia pun berupaya untuk sebaik-baiknya. Ia pun memilih hewan kurban yang terbaik dari yang ia mampu untuk menunaikannya. Dan ia pun berusaha untuk meninggalkan apa yang dicegah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika memilih hewan kurban itu. Tidak lantas yang picek satu matanya misalnya. Tidak lantas memilih hewan kurban yang kering sumsumnya, kurus. Tidak lantas memilih hewan kurban yang pincang kakinya. Tidak lantas memilih hewan kurban yang berpenyakit, memang benar-benar sakit. Ini hal-hal yang dihindari. Kenapa demikian? Karena dia ingin taqarrub ilallah. Dia ingin dengan amalan penyembelihan ini, dia ingin mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ibadah yang ia lakukan adalah merupakan ibadah yang ingin ia tunaikan sesempurna mungkin, sesuai dengan apa yang telah dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itulah hakikat daripada seseorang ketika ia beribadah dalam bentuk amalan berkurban. Pilih sapi, sapinya yang bagus. Kalau sapi metal, metal yang gemuk. Limosin, limosin yang kalau mampu bila perlu yang di atas 1 ton. Kalau mampu. Ini menunjukkan seberapa jauh keinginan kita untuk memberikan yang terbaik di dalam peribadahan ini. Di dalam peribadahan ini. Jadi Ini prosesi untuk supaya nilai ibadah kurban kita ini memiliki derajat yang tinggi. Ya, sebagaimana kita sholat, mau pergi ke masjid kita berpakaian rapi, kan begitu. Bila perlu pakai apa minyak wangi, ya, dari rumah sudah berwudu lebih dahulu, ya, berpakaian rapi, berpeci. Ya. Ini kan bentuk prosesi ibadah untuk menunaikan sholat. Ya. Ketika masuk masjid, ya, melangkahkan kaki kanan terlebih dahulu disertai dengan doa, doa masuk masjid. Ya, setiba di masjid tidak langsung duduk, tapi kemudian sholat dua rakaat dulu. Ini proses untuk bisa menghadirkan sholat fardu secara berjamaah itu benar-benar nilainya lebih tinggi. Ini prosesi, sebuah proses. Ya. Imamnya belum hadir, dia duduk, berzikir, berdoa, bertobat, beristighfar. Ya. Proses. Ini ketika kita hendak menunaikan sholat. Demikian juga ketika kita hendak menunaikan kurban. Pilih kambingnya. Ya. Sudah dipilih kambingnya yang paling bagus. Harganya juga masya Allah. Kita mampu untuk membeli dengan harga yang terbaik. Ya. Tapi kita sabar. Jangan sebelum tiba waktunya sudah disembelih duluan. Itu pun tidak boleh. Tunggu waktunya setelah sholat. Ya, setelah sholat selesai. Ya, prosesi sholat khutbah Idul Adha selesai. Baru kemudian disembeli. Ini namanya ketentuan-ketentuan. Wah, tidak bisa pada tanggal 10-nya. Ya, tanggal 11-nya boleh. Tanggal 12-nya boleh. Tanggal 13 Zulhijjah-nya juga boleh. Sampai Ghurubus Syams. Sampai matahari tenggelam itu batas akhir dari ayyamut tasyrik, hari-hari tasyrik. Ini merupakan prosesi, ya. Rangkaian dari ibadah berkurban yang kita tunaikan. Ya. Kemudian menyembelihnya pun, syukur-syukur kita menyembelih sendiri itu afdol. Para ulama menyebutkan afdol, kita menyembelih sendiri. Ya. Atau boleh juga kalau kita memang, aduh, kita ada keperluan yang lain, uzur. Ya. Maka boleh diwakilkan untuk prosesi penyembelihan tersebut. Menyembelihnya pun, sebagaimana dituntunkan oleh Nabi SAW, kalau kambing pegang lehernya kemudian diinjak, kaki Nabi SAW menginjak bagian atas daripada leher itu. Kemudian disembelih dengan alat yang tajam. Jangan alat yang masih tumpul. Ya. Bila perlu sekali tebas, sudah kemudian ya, memenuhi persyaratan penyembelihan. Ya. Nah, ini prosesi daripada kurban itu. Ya. Dengan mengucapkan bismillah, ucapan bismillah adalah wajib. Kemudian disertai dengan bismillah Allahu Akbar. Kalimat Allahu Akbar hukumnya sunnah. Sebagaimana dijelaskan oleh Asy-Syaikh Shaleh Al-Fauzan Hafidhahullah Ta'ala. Kemudian setelah itu dagingnya pun dibagikan untuk fakir miskin. Sebagaimana hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang menyatakan amarani annabiy sallallahu alaihi wasallam an aquma ala budni. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepadaku untuk menyembelih untanya. Wa an uqassima luhumaha wa juludaha wa jilalaha ala al-masakin wa la utiya fi jazaratiha syai'an minha, muttafaqun alaih. Ya. Nabi SAW memerintahkan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu untuk menyembelih untanya. Kemudian memerintahkan pula untuk membagikan dagingnya. membagikan kulitnya, membagikan perhiasan yang melekat pada hewan kurban tersebut. Artinya apa yang melekat pada hewan kurban tersebut, entah mungkin hiasannya, entah apa, tidak boleh dijual. Ya. Kulitnya, kepalanya tidak boleh untuk upah orang yang menyembelih. Ya. Menurut Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, hadis ini mengandung dalil bahwasannya kulit kurban, ya, hukumnya sama dengan hukmul lahmi. Hukumnya sama dengan hukum daging. La yuba, tidak boleh diperjualbelikan. Artinya, kulit, kepala, kaki, itu bahagian daripada rangkaian hewan kurban itu. Tidak boleh kemudian, itu nanti untuk upahnya jagal, sang penyembelih. Tidak boleh. Tidak boleh dijadikan untuk alat pembayaran. Karena untuk transaksi, membayar upah penyembelih ini. Tidak boleh dengan kulitnya itu. Nah, terus bagaimana? Lantas bagaimana kalau kita mau membayar, ya, memberi upah kepada penyembelihnya? Ya harus ada uang anggaran yang lain yang tidak diambil dari daging ataupun kulit, kepala ataupun kaki dari hewan kurban tersebut. Harus ada anggaran di luar itu. Ini proses agar kurban kita benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di dalam hadis ini disebutkan bahwasannya tidak boleh diberikan kepada penjagal, ya, sedikit pun dari daging ataupun kulit ataupun yang lainnya dari hewan kurban tersebut. Ya, inilah bimbingan agama, ya, yang sebahagian kaum muslimin karena mereka tidak mengetahui, ya, bahkan ada, ya, saya pernah mendapatkan, ya, menemukan kasus, jadi kurbannya ratusan kambing. Akhirnya kulitnya dikumpulkan, kulitnya dijual lagi. Uang hasil penjualan kulit ini dibelikan kambing lagi untuk kurban lagi. Entah kurbannya siapa yang ini. Ya. Itu, ya, hanya untuk, ya, supaya kelihatan banyak. Ya. Yang seperti ini tidak ada tuntunannya, ya, dari ajaran, dari agama yang kita peluk. Tidak ada tuntunannya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi wa ala alihi wasallam. Maka sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi wa ala alihi wasallam. Mudah-mudahan ketika kita menunaikan ibadah pada yaumun nahar nanti, ya, kita bisa menunaikan dengan sebaik-baiknya dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima ibadah yang kita lakukan. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.